Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman kathira ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang jawazim, al-mudari', penjazem fi'il mudari'. Dan sekarang kita masuk ke penjazem yang keempat yang disebutkan oleh beliau Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Al-jazim al-rabi', penjazem yang keempat yang dia menjazmkan satu fi'il mudhari' adalah al-lamu at-talabiyah, lam yang bermakna talab, tuntutan. Ya, tuntutan kalau dari atas ke bawah disebut apa? Amr. Kalau dari bawah ke atas disebut apa? Du'a. Ini sudah sering kita ulang. Wahya dalatu ala al-amri, dan dia al-lam at-talabiyah adalah lam yang menunjukkan kepada perintah. Contoh, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Liyunfiq. Anfaqa yunfiqu. Dimasuki lam at-talabiyah. Liyunfiq. Hendaknya berinfak. Dhu sa'ah, orang yang memiliki keluasan harta, kekayaan. Min sa'atih, dari keluasan hartanya. Hendaknya seorang yang memiliki kekayaan untuk berinfak dari kekayaannya. Di sini syahidnya mana? Yunfiq. Di mana dia dijazmkan dengan apa? Lam talab. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. I'rabnya bagaimana? Lam lamul talab atau lamul amr. Yunfiq fi'lun mudhari' majzumun bilam al-amr. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Dhu sa'ah, dhu fa'il. Jadi jangan tergesa-gesa untuk kita putuskan fa'ilnya apa? Mustatir. Lihat dulu situ ada enggak yang zahir. Kalau enggak ada baru. Dhu fa'il mar fu alamatu rafihi al-waw niyabah li'annahu minal asmil khamsa wa huwa dhu mudhaf sa'atin mudhafun ilayhi mar majrur wa alamatu jarhi al-kasra al-zahiru ala akhiri min sa'ati al-jar wal majrur min harfu al-jar sa'ati ism majrur bi min wa alamatu jarhi al-kasra al-zahiru ala akhirihi wa huwa sa'ah mudhafha ضمير متصل مبني على الكسرة في محل جر مضاف إليه. Ya, jar majrur di sini mutalik dengan apa? Yunfiq, dengan fi'il. Ya. Ini insyaallah jelas ya. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Yunfiq fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lamul amr. Ya. Ini ketika arahnya dari atas ke bawah, yang mulia kepada yang di bawahnya, maka disebut amr. Ya, kemudian kalau arahnya dari bawah ke atas, yaitu kepada Allah, maka disebut dengan apa? Lam ad-du'a. Contoh ucapannya ahlun nar ketika mereka disiksa, diazab di dalam an-nar, liyaqdi alaina rabbuk, berbicara kepada malaikat penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu wahai malaikat membinasakan kami saja, mematikan kami saja, jangan kami disiksa seperti ini, tidak hidup tidak mati. Liyaqdi alaina rabbuk, i'rabnya seperti tadi. Liyaqdi lam lamu ya lamu du'a, ya. Lamu du'a karena arahnya lihat. Ya, dari apa? Bawah ke atas, ya kan? Ya kalau pun lamul amr juga ya mungkin bisa. Liyaqdi hanya saja dalam rangka adab, maka dikatakan lamu ad-du'a. Lamu ad-du'a. Ya, yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilami ad-du'a wa 'alamatu jazmihi hafu harf al-illah wa huwa ba al-ya qadha yaqdi liyaqdi alaina al-jaru wal-majrur. Ya, mutalik dengan apa? Yaqdi rabbuk sebagai apa? Fa'il marfu' alamatu rafi'i abdamma zahiru ala akhiri dan dia mudhaf istilahnya mudhafun ilaih. Faham maknanya? Liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya rabbu mematikan kami saja. Ya, yang perlu kita tambahkan dari penjelasan adalah bahwasanya lam talabiyah ini, apakah amr ataupun doa, itu kebanyakannya fa'ilnya adalah untuk yang ghaib. Seperti liyunfiq dhu sa'ah, ya kan, dhu sa'ah, liyaqdi alaina rabbuk. Ya, kadang fa'ilnya itu adalah mutakallim, seperti dalam catatan kaki juga ada itu. Seperti dalam ayat wal nahmil khotoyakum, mutahalim kan? Wal nahmil khotoyakum, hendaknya kami memikul dosa-dosa kalian. kadang. Tapi seringnya apa arah pembicaraannya lam talabiyah ini kepada apa? Yang ghaib. Ya diantara yang ghaib ya ini isim-isim yang zahir. Itu masuk kepada yang ghaib. Liyunfiq zu'ah liyaqdi alaina rabbuk. Sudah paham ini? Arah pembicaraan lam. Sehingga tidak boleh antum gunakan untuk mukhatab misalkan. Ya, litakhruj anta ya Muhammad. Ya. Hendaknya engkau keluar wahai Muhammad. Ya. Sudah dipahami enggak itu? Ya. Ya kadang bisa digunakan untuk mukhatab tapi kadang. Seringnya itu Arab bicaranya kepada ghaib. Ya isim-isim zahir di antaranya. Ya, liyajlis Muhammad, hendaknya Muhammad duduk. Liyakhruj Muhammadun, hendaknya Muhammad keluar. Adapun kalau Arab bicaraannya untuk mutakallim, ya, itu jarang, ada tapi jarang. Demikian pula untuk mukhatab. Di antara contoh ya penggunaan lam untuk mutakallim adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qumu." Ya. "Fala usalli lakum." Ya. "Bangunlah kalian." Ya. Hendaknya saya sholat untuk kalian gitu. Tapi jarang ya seperti itu. Kemudian al-jazim al-khamis. Ya. Dan lam ini seringkali dikasrah ya. Ya. Seringkali dikasrah. Dan kasrahnya hilang kalau disambung dengan kalimat sebelumnya. Seperti wal nahmil. Tadi kan linahmil ya. Dalam catatan kaki itu linahmil aslinya. Wal nahmil khotoyakum. Dibuang kasrohnya diganti dengan sukun ketika disambung dengan sebelumnya. Wal nahmil khotoyakum. Ya. Ya, kemudian ya dengan wawu, seperti dengan wawu ya, disambung dengan wawu wal nahmil. Al-jazim al-khamis, penjazim yang kelima. Sebelum masuk ke lima, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan penjazim yang keempat. Ya. Ada enggak dalam ayat Al-Qur'an yang antum hafal selain contohnya seperti di sini? Liyunfiq liyaqdi, atau bikin contoh sendiri, gampang kan? Apa nih bahasa Arabnya hendaknya Muhammad makan tufahah, sebuah apa? Apel, gimana? Liyakul Muhammadun tufahatan gitu. Ya, liyakul Muhammadun tufahatan. Adapun kalau perintahnya kepada yang diajak bicara ya nanti terkafil amr saja. Ya. Seperti kepada anta, keluarlah kau Muhammad, ya pakai fil amr aja. Ukhruj anta Muhammad gitu. Enggak usah pakai lam ini, litakhruj anta Muhammad. Ya, ini bagus, kenapa fil amr saja? Ya. Al-jazim al-khamis, penjazim yang kelima, la at-talabiyah. Kalau tadi lam at-talabiyah, sekarang la at-talabiyah. La yang bermakna talab juga, tuntutan. Tapi tuntutan itu apa? Menahan dari berbuat sesuatu. Karena tuntutan ada dua macam. Yang pertama tuntutan untuk melakukan sesuatu, itu amr namanya, ya. Yang kedua tuntutan untuk menahan diri dari sesuatu. Ini namanya apa? Larangan. Ya kan? Tuntutan ada berapa? Dua macam. Yang pertama tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, maka ini amar perintah. Seperti makanlah, minumlah. Ada tuntutan untuk menahan diri dari sesuatu. Maka ini lanahi, larangan. Jangan kamu ini, jangan kamu itu. Wa yadalatu ala nahi. Dan dia, la at-talabiyah, ada kalanya menunjukkan kepada nahi. Yaitu ketika apa? Arah bicaranya dari atas ke bawah. Seperti la tusyrik billah. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. La tusyrik billah. Di sini la disebut talabiyah. Karena di situ ada tuntutan. Yaitu agar kamu apa? Meninggalkan syirikan kepada Allah. I'rabnya la apa? Nahiyah. Ya. Tusyrik. Fi'lul mudhari' majzum bila. An-nahiyah wa'ala matu jazmihi. As-sukun. Wa fa'iluhu. Wa mil mustatir fihi. Wujuban taqdiruhu. Anta. Ya, billa al-jar wal majrur ba halfu al-jar lafdhu jalalullah ismun majrur bil ba wa alamatu jarri al-kasru al-jar wal majrur muta'alliq bi ya bitusyrik dengan fi'il. Ini jelas ya. Kemudian doa yaitu ketika arahnya dari bawah ke atas kepada Allah khususnya nahu la tu'akhidna rabbana la tu'akhidna wahai rabb kami jangan kau hukum kami innasina aw akhtana kalau kami lupa atau keliru. La tu'akhidna akhadha yu'akhidhu hukum. Ya. La apa? Atau lebih sopannya apa? La doa iya. Tu'akhid fi'il mudhari majzumun bila doa iya. Alamat jazmi as-sukun wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiru an anta na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Insyaallah ini juga jelas. Dan yang perlu kita tambahkan adalah bahwasanya la nahya ini arah pembicaraannya hanya kepada siapa? Mukhatab, yang diajak apa? Bicara. Tidak boleh diarahkan kepada dia sendiri ataupun kepada yang ghaib, ya. Itu umumnya demikian. Ya, umumnya demikian. Saya pahami, makanya contohnya di sini untuk mukhatab semua kan? La tusyrik la tu'akhidna. Apalagi yang seperti itu? Wala takhsha wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Apalagi? Wala la tuzigh qulubana. Apalagi la? Apalagi? Banyak. La apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan. Banyak sudah. Semuanya dijazamkan oleh la apa? Nahiyah. Ya, insyaallah ini mudah ya. Fahadhihi khulasatul qawli fima yajzimu fi'lan wahida. Inilah ringkasan pembahasan tentang apa yang menjazmkan satu fi'il saja. Ada berapa disebutkan di sini? 5. Ya. Yang pertama disebutkan apa? Yaitu fi'il mudhari' yang dibuang, digugurkan fa'nya sababiyah yang dia didahului sebelumnya oleh tolab. Ya kan, yang pertama itu kan? Ya, antum lihat di sekarang kita merujuk kembali dengan melihat ke matan. Fa in saqatatil fa ba'da talab qusida jazaa juzima. Apabila fa-nya gugur setelah talab dan dikendaki dari fi'il mudhari' itu jazaa, maka fi'il mudhari' itu dijazmkan. Ini rinciannya sudah. Contoh qul ta'ala, dan syarat jazm setelah nahi adalah benarnya illa menduduki tempatnya. Ya, tempatnya. Menduduki tempatnya nahi. Contoh la tadnu minal asadi taslam. Di sini la tadnu minal asadi taslam, la-nya bisa diduduki oleh in la. In la tadnu minal asadi taslam. Berbeda dengan ya'kul. Ya. Wa izzamu aydan, wa dua. Juga fil mudhari dijazmkan dengan lam. Lam yalid wa lam yulad. Juga dengan lamma, yang keberapa ini? 3. Ya. Betul, yang ketiga ini. Lamma, contoh lamma yaqdi. Ya, sudah kita lewatkan rinciannya. Yang keempat dengan lam dan la. Ya, 5 berarti. Yang keduanya lam dan la itu maknanya tolab, tuntutan. Sudah dirinci tadi, kalau dari atas ke bawah disebut dengan apa? Amr. Ya. Kalau pada apa? Itu amr pada lam. Kalau pada la-nya apa? Nahi. Adapun kalau dari bawah ke atas disebut apa? Doa. Contoh yang lam, ya, lam tolab adalah liunfiq, liyakdi. Contoh la yang dia la talabiyah la tusyrik la tu'akhidna. Itu selesai ya pembahasan dari penjazm, disebutkan di sini 5. Ya, ingat-ingat ya, diulang-ulang. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham? Rabbuka fa'ilnya liyaqdi 'alaina rabbuk, rabbu fa'ilnya yaqdi. Liyaqdi 'alaina rabbuk, hendaknya rabbmu membinasakan kami saja. Fa'ilnya apa? Liyaqdi. Ya 'alaina rabbuk. Ya rabb. Ya rabbu itu fa'il marfu dengan dhammah. Kalau kafnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kafnya. Ya, rabbnya mudhafnya yang dihukumi. Ya. Wa amma ma yajzimu fi'laini fa huwa 11 adatan. Adapun penjazm yang menjazmkan dua fi'il, maka dia jumlahnya ada 11 alat penjazm. Penjazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari ada 11 alat penjazm. Wa hiya yaitu in. In. Contoh iyasha yuzhibkum. Jika Allah kehendaki, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan kalian semua. In yasha yuzhibkum. Di sini kita dapati in menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Yang pertama disebut fi'il syarat yasha. Yang kedua disebut dengan jawabu asyarat yuzhibkum. Keduanya majzum dengan in. Ya, maka kita i'rab coba bersama-sama in. In harfu syartin jazimun yajzimu fi'lain. Ya. Al-awwal fi'l apa? Syarat. Yang kedua jawabu asyarat. Yasha fi'l mudhari' majzumun bi'in wa alamatu jazmihi al-sukun wa fa'iluhu mustatir fihi jawazan taqniyah huwa kembali ke siapa itu? Allah. Yudhibkum jawabu syarat majzum wa alamatu jazmihi al-sukun wa fa'iluhu mustatir fihi jawazan taqniyah huwa kembali kepada Allah juga. Kum. Ya, kalau mau dijadikan satu, enggak apa-apa. Kalau mau lebih rinci lagi, kaf dipisah. Kaf itu yang menjadi dhamirnya. Mimnya itu hanya tanda jamak saja. Kaf, dhamir mutasil, mabni ala dhom, fi mahali nasbin maf'ulun. Bih, mimnya hanya alamatu al-jamak saja. Itu yang pertama, in. Ada contoh yang lain, yang selain disebutin di sini? Intajtahid tanjah. Apa lagi? In wa in tu'minu wa tattaqu la yadhurrukum kaydun syai'a. In tattaqu jawabnya la yadhurru majzum juga. Apa lagi? Wa in tuti'uhu tahtadu. Lihat. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasulullah tahtadu, niscaya kalian akan terbimbing. Tuti'u majzum dengan apa? In. Tanda jazmnya apa? In tuti'uhu. Apa tanda jazmnya membuang? Nun. Karena dia termasuk afalul khamsah. Tahtadu. Itu juga majzum dengan buang nun. Ini tahtaduna. Apa lagi? Yang in. Selain fi'il. Banyak kok. In taftah nawafida. Ya. Yatajadda nawafida. Ya. Kalau enggak buka in taftah nawafida. Yatajaddad al-hawa. Terus. Yang surukumullah in. Apa tadi? In tansurullaha yansurkum. Ini maksud. In tansurullaha yansurkum. Tansuru itu dia sebagai apa? Fi'il syarat. Ini ismu syarat apa? Harfu syarat. Ya, yang menjazum untuk fi'il. Kemudian tansurullaha. Tansuru itu majzum dengan in. Tanda jazumnya apa? In tansurullaha. Membuang nun. Karena dia termasuk afalul khamsah. Asyik tansuruna. Dimasuki in jadi buang. Allah, lafzul Allah, mafulun bih. Yansurkum. Jelas ini. Jawab syarat sukun. Seperti itu ya. Ya. Wa aina. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Aina. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian pasti menggapaimu. Ya. Aina ma dimanapun. Di sini maknya tambahan. Untuk taukid. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kamu berada, niscaya kematian akan menggapaimu. Ya. Coba bagaimana i'rabnya? Aina aina ismu syarat ya. Jazim ya. Tazimu fi'laini dan dia pada mahalnya nasab dhorof dia. Dhorof makan aina kan nama di mana ya? Maka dia mansub mabni ya atas fathah pada mahalnya nasab pakai dhorof. Dhorof apa? Aina di mana? Berarti makan tempat. Iya. Maknya di sini ditambahkan zaidah untuk taukid ya. Takunu fi'lun mudhari' apa? Majzumun bi aina wa alamatu jazmihi hadzu nuli anna minal afalil atau amithilah al khamsah. Ya. Dan di sini kananya itu kana yang tam. Bukan kana yang naqis. Kalau kana yang tam itu adalah kana yang dia mencukupkan dengan fa'ilnya. Kalau kana yang naqis kan butuh kepada isimnya yang marfu' juga butuh kepada apa? Hah? Khabar yang mansub. Di antara tanda kana yang tam itu maknanya hasola atau wujida. Aina matakunu dimanapun kamu berada, wujida kan? Iya. Nah itu. Yudrikum wawunya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali apa? Rafin fa fa'il. Kenapa kita katakan fa'il? Karena takunu di sini tam. Iya. Alifnya lil fariqa. Yudrikumul maut. Yudrik fi'ilun mudhari jawab syarat ya, majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Kaf dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahali nasbin maf'ulun. Mim alamatu al-jam al-mautu. Sebagai apa irobnya al-mautu? Fa'il dari yudrik. Enggak ada mutar khobar ini. Enggak ada mutar khobar. Al-mautu fa'il dari apa? Yudrik. Kematian akan menggapaimu. Al-mautu fa'il marfu alamatu rafi al-dhamma al-zahir ala akhirihi. Kalau ayna seperti itu terus irobnya ya. dia mabni dari fathah pada mahalnya apa? Nasab sebagai barak makan. Ayu. Ya, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama-nama Allah saja, nama-nama Allah yang mana saja yang kalian panggil, yang kalian seru ketika berdoa, apakah ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Aziz, ya Razzaq, falahul asmaul husna, maka bagi Allah semua nama-nama yang bagus itu. Ya. Ya. Ayyan irob isim, syarat dia. Ayyan di sini isim. Kalau tadi in huruf ya. Kalau ayyan itu isim, isim syarat dia. Jazim. Ya sama ya, tajzimu fi lain juga. Mansub di sini. Kenapa nasabkan dia sebagai apa? Maf'ul bih dari tad'u. Maf'ul bih yang muqaddam, yang didahulukan. Iya. Kemudian maknya di sini ditambahkan mazaidah, adapun dalam Al-Qur'an dalam rangka adab, maka kita hindari itu istilah apa? Zaidah. Kita gunakan istilah yang lain, taukid ataupun silah. Untuk taukid ataupun silah. Ya. Tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bi ayyan wa alamatu jazmihi hadfu nuli anna minal amthila al khamsa wal waw dhamir mutasil ibn al sukun fi mahall raf'in fa fa'il alif lil fariq fa rabithah ya rabithah li jawab syarat. Nanti kalau perlu kita sebutkan kenapa dikasih rabit ya falahu fa rabithah li jawab asyarat ya al asma sebagai apa falahu lahu jar majrur pada mahalnya apa ini rafa khabar muqaddam dia. Mana mubtada'nya? Al-asma al-husna. Al-asma itu mubtada. Mu'akhar marfu' wa alamat rafi' al-dhamma zahirun ala akhiri. Al-husna sifat dari asma. Sifat marfu' marfu' mitlu wa alamat rafi' al-dhamma muqaddarun ala akhirihi. Mana min dhuhriya? Al-husna al-ta'adhur. Ya, jangan dijadikan lahunya mubtada. Enggak mungkin yang namanya mubtada itu apa? Jar majrur ataupun dhorof. Harus. Ah ya. Enggak boleh jar majrur. Tapi harus isim. Maka dia dijadikan sebagai apa? Khabar muqaddam asmal husna sebagai apa? Mubtadanya. Ini jumlah sempurna. Yang namanya jawab syarat harus jumlah sempurna. Ya, sifat ini. Ah, jumlah ismiyah dari lahu ala asmul husna pada mahalnya apa? Jazm. Pada mahalnya apa? Jazm. Sebagai apa? Jawabu asyarat. Ya, kalau saya sebutkan. Kapan dibutuhkan robit seperti fa di sini. Ada juga robit yang lain. Iza. Ya. Kalau yang sebelumnya kan enggak perlu kasih robit ya. Aina matakun yudrikumul. Iya kan? Iya syayyidhidkum. Kemudian pada contoh yang ketiga ini ada robitnya. Ya ini perhatikan. Ya kuncinya adalah. Ya manakala jawab syarat itu. Tidak bisa dijadikan sebagai. Ya fi'lu syarat. Maka dia harus diikat dengan fa. Ya. Di sini kan lahul asmaul husna. Boleh enggak dia dijadikan fi'lu syarat? Enggak bisa. Yang namanya fi'lu syarat harus fi'l mudhari ataupun fi'l madhi kan. Ah kalau enggak bisa dikasih fa. Falahu. Kalau yang contoh yang di atas kan aina matakun yudrikumul maut yudrikum bisa enggak dijadikan sebagai fi'il syarat bisa karena ini fi'il mudhari kan. Yudrik. Iya. Bisa dipahami itu. Kuncinya kapan perlu di tangan rabithah fa ataupun idza kadang idza fujaiyah yaitu ketika apa? Jawab syaratnya tidak bisa dijadikan sebagai fi'il syarat. Ah itu. Bagaimana disebutkan dalam kitab gaqib itu. Iya. Kalau enggak bisa dikasih fa, kalau bisa ya sudah enggak perlu rabit lagi. Enggak perlu gitu. Aina matakun yudrikum. Di sini yudrik fil mudhari bisa dijadikan sebagai fil syarat bisa kan? Ya. Demikian pula yang sebelumnya ya syudzibkum yudzibkum bisa dijadikan sebagai fil syarat. Maka enggak perlu apa? Dikasih rabit kalau seperti itu. Ya, sudah dipahami? Ya. Ah, kalau misalkan jumlah jawabnya tidak cocok untuk dijadikan sebagai fi'il syarat. Ada kalanya dia jumlah ismiyah atau ada kalanya jumlah fi'liyah. Maka dia i'rabnya mahalli pada mahalnya apa? Jazm gitu ya. Jawab syarat. Ya. Contoh yang lain silakan. Misalkan aina matakunu dimanapun kamu berada. Hendaknya engkau apa misalkan? Istiqomalah gitu. Fastaqimu gitu ya. Aina matakumu, aina matakunu fastaqimu. Dimanapun kamu berada, hendaknya istiqomah. Dikasih fa di sini. Istaqimu. Kenapa? Karena di situ istaqimu fil apa? Istaqomah, istaqim, istaqim, istaqimu. Fil apa? Amr. Bisa enggak fil amr dijadikan sebagai fil syarat? Enggak bisa. Maka dikasih fa. Fastaqimu. Nah, istaqimu ini jumlah fi'liyah. Iya kan? Fil amr dengan fa'ilnya. Pada mahalnya apa? Jazm jawab syarat. Sifat itu? Ya nanti insyaallah kalau mau paham ketemu lagi. Waman. Ya. Ma di situ seringnya ayan ketika dijadikan ismu syarat seringkali ditambahkan dengan ma, ya, dengan ma. Kemudian yang keempat, man. Ya, man. Man isim apa huruf? Huruf. Man. Isim. Kalau min? Huruf. Ah, jangan tertipu ya. Jangan terkecoh maksudnya. Ya. Nahu man ya'mal su'an yujizabi. Siapa saja. Umum di sini, man. Siapa saja yang dia beramal su'an kejelekan yujizabi. Mesti dia dibalas dengannya. Man ya'mal su'an yujizabi. Ini insyaAllah tidak terlalu sulit. Man ismu syarat jazim. Yajzimu fi lain. Ya. Dia i'robnya di sini sebagai mubtada. Sebagai apa? Mubtada. Pada mahalnya apa berarti? Rafa ya'mal fi mudhari majzum. Ya. Apa? Alamatu jazmihi? Ya, as-sukun. Wa fa'iluhu mustatir fi jawaz dhatri huwa. Kembali ke mana? Huwa man. Siapa saja yang berbuat su'an. Ya, su'an maf'ulun bi. Ya. Man su'an lam tasbih al-fathah dhahir ala akhiri. Yujzabih. Fi'lun mudhari. Jawab syarat dan dia mabni lil majhul dari yajzi. Yajzi kalau di mabni majhul gimana? Yujza, ya kan? Yujza. Dijazmkan maka dibuang apanya? Huruf ilahnya yujza. Itu yujza. Ya. Jadi fi'il mudhari mabni lil majhul. Majzum dengan majhul, majzum apa? Majzum sebagai jawab syarat. Naif fa'ilnya adalah apa? Huwa. Iya. Yujza bih. Ya. Kembali ke mana itu? Hah? Ya, yujza bih. Dibalas dengannya dengan kejelekan gitu kan? Ya. Kemudian bihi jar majrur muta'alliq dengan apa? Yujza. Amana khabarnya man? Hai itu jumlah setelahnya ya'mal su'an itu. Ya, pada mahalnya apa? Rofa sebagai khabarnya man. Hai itu. Kemudian yang berikutnya. Satu lagi apa? Dua lagi. Wama. Sudah 35 menit belum nih? Belum ya. Wama dan ma. Nahu ma wama taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Apa saja yang kalian perbuat dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Ma di sini apa? Huruf atau isim? Isim. Ya, isim dia. Termasuk apa isim? Syarat dia. Ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Apa saja yang kalian perbuat dari kebaikan Allah pasti apa? Mengetahuinya. Ya, coba di Arab ya. Kalau wawu di sini huruf isinaf. Ya, isinafiyah. Ma isim syarat dia. Jazim. Yajzimu fi'lain. Mabni dia. Di atas apa mabninya? Sukun. Dan dia pada mahalnya nasab sebagai maf'ul bih. Muqaddam. Dari apa? Taf'alu. Ya. Wa ma taf'alu. Kenapa didahulukan maf'ulnya di sini? Karena dia sebagai isim syarat. Dan isim syarat itu haknya dikedepankan. Ya. Jadi pahami? Wa ma taf'alu apa saja yang kalian perbuat. Jadi maf'ulnya taf'alu itu ma. Didahulukan dia. Kenapa? Karena dia sebagai isim syarat. Taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bi ma. Ataupun taf'alu apa? Fi'lu syarat majzumun bi ma wa alamatu jazmihi apa? Hadzu annu li'anna min al-amthilah al-khamsa wal waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa. Ayya al-alif lil fariqah min khairin al-jar wal majrur muta'alliq dengan apa? Taf'alu. Ya. Ya'lamhullah. Fi'lun mudhari' apa? Jawabu syarat majzum. Wa'alamatu jazmihi as sukun. Al-ha bamir. Mutasil mabni ala dhumma fi mahali. Nasmina fulun. Lafzul jalal Allah. Fa. Fa'ili ya'lam. Marfu. Alamatu rafid dhumma. Al-dhumma. Al-dhira. Ala akhiri. Ya itu. Ya. Satu lagi tah. Atau cukup? Satu lagi ya. Yang keenam, wa mahma ka qawli imril qais juga mahma termasuk isim syarat yang menjazmkan dua fi'il. Ya. Wa mahma ka qawli imril qais agharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Ya, yaf'ali. Apakah membuatmu tertipu dariku? Ini dia sedang berbicara kepada seorang wanita. Ya Allah, apakah kekasihnya atau Misal itu. Agharraki minni anna hubbuki anna hubbaki qatili, apakah membuatmu tertipu dariku? Yaitu bahwasanya hubbaki, cintaku kepadamu, qatili, membikin aku terbunuh ataupun membunuhku. Wa annaki, dan bahwasanya kapan saja ataupun bagaimanapun engkau memerintahkan hatiku ini yaf'al, akan menurutinya, melakukannya. Agharraki minni, apakah membuatmu wahai seorang wanita tertipu dariku, karena sebab hubbaki qatili, cintaku kepadamu membikin aku terbunuh atau mematikanku. Wa annaka mahma, dan bahwasanya wa annaki, dan bahwasanya engkau, ya, apapun ataupun bagaimanapun memerintahkan kepada hatiku ini akan melakukannya. Maknanya paham ini? Ngerti enggak maknanya? Jadi si penyair ini begitu cinta kepada si wanita ini sehingga apa saja yang dia perintahkan itu dituruti. Kata dia, apakah cintaku ini yang begitu dalam kepadamu membuat kamu tertipu, ya, dariku. Ya. Al-Muhim itu yang penting. Yang penting apa? Syahinya di sini. Yaitu apa? Mahma ta'muri al-qalba yaf'ali. Mahma ta'muri. Aslinya apa ta'muri? Ta'murina. Anti ta'murina. Iya kan? Ta'murina. Madzum dengan mahma. Wa alamatu jazmi apa? Hadfunnuli anahu minal amthil al-khamsah. Wa iya di sini. Iya di sini apa? Bamir. Mutasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il. Al-qalba mafulun bi man? Mansub. Ya. Wa alamatu nasbi, ya, apa? Al-fathah al-zahirah ala akhirih. Ya. Kemudian yaf'al itu fil mudhari madzum. Sebagai apa? Jawabu asyarat. Kenapa di sini dikasrah? Karena memperhatikan akhir-akhir basyir. Ya, qatili sebelumnya kan kasrah, ya. Wa annaka mahma ta'murin qalba yaf'ali. Asyarat yaf'al gitu. Yaf'al jawabu syarat madzum wa alamatu jazmi as-sukun. Jadi di sini wa hurrika bil kasrah karena apa? Akhir syair. Ya. Kemudian di sini huwa kembalinya kepada al-qalb. Ya. Insyaallah jadi fahami, ya. Ah, dalam Al-Qur'an juga ada wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Tuh. Ucapannya Fir'aun kepada Nabi Musa yang dia angku sombong, tidak mau beriman kepada Nabi Musa, kemudian mengatakan mahma ta'tina bin min ayah, apapun yang kau datangkan dari tanda-tanda mukjizat-mukjizat untuk menyihir kami, fama nahnu laka bimu'minin, niscaya kami tidak akan beriman kepadamu, fama nahnu laka bimu'minin. Ya, di sini kasih fa rabbi pah jawab syarat, karena di situ jawab syaratnya bentuknya jumlah ismiyah, nahnu laka bimu'minin, maka dikasih fa fama nahnu laka bimu'minin. Kasih banyak ini, ya. Ya, insyaallah kita rampungkan kisahnya pada kesempatan mendatang. Bismillah. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang masih belum paham? Ya, setelah ini sudah pernah juga disinggung pada pembahasan apa kitab sebelumnya, Tuhfah, ya. Ya. Yang di matan itu? Ya? Yang di matan penjagaan ilmu dari itu? Belum dibaca, ya? Enggak, maksudnya atau dibayatain itu kok sebenarnya disukun secara harokat? Enggak, nah. Halaman 91. Saya nggak lupa. Wabillahi wala. Ha, iya itu. Keliru itu, enggak disukun. Hanya la at-talibataini. Keduanya. Iya. Kedua. Yang mana keduanya lam dan la itu mengandung makna talab. Itu sebagai na'at, ya, na'at. Di situ sukun, ya. Ini banyak salah harakat juga, ya. At-talib at-talabiyataini. Enggak ada yang sukun. Yang lain enggak ada? Ada yang tertinggal enggak? Hah, paham kira-kira? Bagian kanan paham? Ngerti? Gimana? Tiaki? Paham, ya? Mahma tadi belum dirab dah. Hah? Itu tadi isim syarat. Jazim. Iya. Jazim wa alamatu jazmihi apa? Hah? Wa alamatu jazmihi. Ya. Jazim tajimu fi'laini, ya. Tajimu fi'laini. Adapun i'rabnya mahma itu sendiri dari isim syarat jazim, enggak disebutkan di sini. Isim. Ya. Isim syarat, ya, jazim. ayama manya taukidiyah. Iya. Manya. Apa mubtada? Ya, sepertinya ya. Ya, karena di sini ta'mur sudah ada maf'ulnya al-qalba mubtada mungkin. Mahamnya mubtada. Pada mahalnya rafa mubtada, kemudian ta'muri jumlah fi'liyah pada mahalnya apa? Rafa khabarnya itu. Ya, saya sudah harap. Saya tinggalan. Ya. Ya, cukup. Subhanallah. Bihamdik. Syadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.